Balik awan hitam, engkau cantik bulan malam. Indahmu melengkapi semesta sejuta bintang. Kau seperti cahaya, lebih terang dari bintang. Sinarmu menyinari di langit Amerika. Kau seperti hujan di musim kemarau. Kau seperti matahari di langit kelabu. Kau seperti kilau berlian di tanganmu. Satu dalam cinta. Kau semesta dalam cinta, hadir karena cahaya. Hitamku tiada lagi, cuma putih pelita. Bisik dari langit semesta menjawab doa. Cintaku meliputi utuh hadir Sang Esa. Kau seperti hujan di musim kemarau. Kau seperti matahari di langit kelabu. Kau seperti kilau matahari hilang kelahan. Kau sedih.